sahabatku, apa kabar dirimu? Lama kita tak berjumpa, begitu banyak yang berubah. Dan waktu telah berlalu, jarak pisahkan kita. Musim pun berganti, tetaplah dalam setiap langkahmu. Janganlah kau lelah dan menyerah. Genapi semua janji hatimu, walau dusta goyangkan hidup kita. Hadapi angkuhnya kehidupan ini, kita berkelahi dengan kenyataan. Sambutlah tanganku, senang dapat bertemu dengan